Ampun Tuanku yang berhormat, para hadirin yang dimuliakan, majlis pada malam ini diteruskan dengan menjemput Sahibu Samah Profesor Dato' Arif Perkasa, Dato' Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Menghadap duli yang teramat mulia, Tuanku Raja Muda Perlis. Patik memohon perkenan daripada duli-duli Tuanku. Menghadap juga kepada duli yang teramat mulia, Raja Puan Muda Perlis. Patik memohon perkenan daripada duli-duli Tuanku untuk menyampaikan sepatah dua kata di dalam majlis ini. Yang berhormat Tuan Muhammad Syukri bin Ramli, Menteri Besar Perlis, ahli-ahli majlis kerajaan negeri, Tan Sri, Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, juga tetamu kita Bapa Hambali daripada Bupati Kabupaten Kampar, Indonesia, yang juga hadir pada malam ini, yang menjadi tetamu kita yang tadi telah menghadap duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda. Baru sampai pagi tadi daripada Indonesia untuk hadir majlis pada malam ini. Jadi, dan saya cuba tengoklah tadi, Kampar ni rupanya besarlah juga di Riau. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah selesai majlis pada hari ini. Kita ada pertama syukur yang terbesar kehadirat Allah Jalla Wa Ala. La nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Tak dapatlah kita ini menghitung pujian kepada Allah. Allah itu seperti mana yang ia puji dirinya. Kalau kita tengok pada cuaca, kita susah hati. Tapi dengan berkat doa tuan-tuan semua, dalam tahajud tuan-tuan, dalam doa dan kesempatan yang tuan-tuan doa, alhamdulillah, sepanjang perkampungan sunnah ini tidak hujan. Walaupun kita risau hujan. Dan tidak hujan, walaupun semalam hujanlah di Kuala Perlis, hujan di banyak kawasan di Perlis ni, tapi tak hujan di Kangar. Biasanya Kangar akan turut serta kalau hujan. Tapi rahmat Allah untuk memudahkan urusan kita dan kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa'ala di atas hal ini. Saya tak menghurai pasal pemilihan tajuk jihad, semua orang dah hurai dah. Harapan kita mudah-mudahan selepas daripada ini, fobia untuk sebut jihad itu dapat kita hilangkan daripada perasaan sebahagian besar orang Islam di negara ini ataupun di rantau ini. Termasuk Indonesia, Singapura, Brunei, Selatan Thailand dan seumpamanya. Dan kita juga mahu konsep jihad yang luas. Bukan sahaja jihad di dalam makna peperangan, tapi jihad juga di dalam makna membawa ajaran agama ini. Dengan kesungguhan, pulang ke tempat masing-masing dengan slogan yang disebut oleh Nabi, Siru ala barakatillah. Berjalanlah kamu, semoga kamu diberkati oleh Allah Jalla wa'ala. Siapa yang datang ke negeri Perlis ini, barangkali akan melihat pengalaman yang mungkin tidak ada di tempatnya. Antaranya negeri Perlis ini sejak Israel menyerang pada Oktober yang lepas, kita membaca kunut nazilah di dalam salat lima waktu. Teman-teman daripada Mesir datang, mereka menyatakan Mesir masa awal baca sebulan dua, lepas tu dah berhenti. Kita pergi banyak negeri Arab pun baca dah berhenti. Tapi Perlis alhamdulillah belum berhenti. Kerana peperangan masih lagi berlaku. Dan mudah-mudahan itu sebahagian daripada apa yang penyertaan kita di dalam makna jihad. Saya mengambil ruang ini untuk sebut satu dua perkara tentang program di Perlis ini. Tadi saya jumpa sebahagian ramai orang kata, setahun sekali je kah boleh main Perlis ni? Kan? Dia mungkin terlepas yang baru datang first time banyak. Walaupun malam ni sebahagian telah ada yang telah pulang. Tapi kita tahu banyak ribu orang yang kali pertama datang pada tahun ini. Di Perlis ini, selain daripada tahun ini ialah tahun melawat Perlis ni yang amat berhormat Menteri Besar dan juga Exco bahagian pelancongan ada. Tahun Perlis ini memang ada banyak program yang tuan-tuan patut datang. Bagi kali yang pertama, yang dah lama tu mungkin dah tahu. Dr. Saidul Amin walaupun dia daripada Riau tapi dia Perlis ni kira rumah dia yang kedua lah. Di Perlis ni kita ada, selain daripada perkampungan sunnah ni, kita ada sunnah convention, international sunnah convention. Ini pun program yang besar, membabitkan speakers penceramah daripada luar negara. Semua di dalam English, di dalam bahasa Inggeris. Kita ada Majlis Ilmuan Nusantara. Dr. Zaitun tadi pun tahu, kita ada majlis yang membabitkan ilmuan Nusantara berkumpul di negeri Perlis. Kita ada seminar-seminar ilmu setiap bulan hampir. Ini jasa MAIPS yang telah membiayai program-program ini. Jadi sesiapa yang bayar zakat pada MAIPS itu boleh terus melakukannya. Yang belum bayar boleh berbuat demikian. Supaya Ustaz Nazim senyum kat saya, dia duduk di sana tadi. Kita juga ada banyak wacana ilmu. Tadi ada orang kata mai perkampungan sunnah macam cas semangat balik. Setahun sekali lambat. Kita ada yang baru ni ialah Jom Ramadan di Perlis. Ada orang mai sebulan duduk di Perlis. Dan kita tengok Masjid Alwi pada musim Ramadan, dataran ini penuh petang-petang dengan orang berbuka puasa. Daripada merata negeri, tuan-tuan boleh sentiasa datang ke Perlis. Lebih baik lagi kalau beli rumah kedua, bukan isteri kedua, beli rumah satu lagi di Perlis. Bila mai jadi senang, boleh ada rumah, mungkin kalau homestay tak cukup pun, boleh masuk ke negeri Perlis ini juga. Boleh terus duduk berada di sini. Tahun depan, insyaAllah, saya tahu masalah tahun ni ramai komplain sebab sempit. Bukan sempit, saya kata kerana orang ramai susah nak dapat tempat tinggal, tapi kita telah buka banyak juga masjid. Tapi kami sedang mengkaji satu konsep yang saya telah sembahkan kepada Duli Yang Tamat Mulia Tuanku Raja Muda, iaitu macam mana nak study di Qatar buat jadi tetamu, jadi ada keluarga angkat semasa bola sepak baru ni. Jadi Perlis juga mesti belajar bagaimana nak buat. Jadi rakyat Perlis mungkin akan, kita akan tengok macam mana program ni supaya orang lain kalau tak cukup hotel pun dia ada keluarga angkat dia di sini ataupun family dia di sini. Kita tautkan macam Muhajirin dan Ansar. Di itu akan mengembangkan networking rakyat Perlis dan juga akan mengembangkan banyak hubungan yang baik, insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi pelancongan ilmu mudah-mudahan akan menjadi satu pelancongan utama di negeri Perlis ini. Dan saya harap semua kita tolong negeri Perlis. Kerana tuan-tuan dah makan laksa di sini, tuan-tuan kena tolong. Akhirnya saya nak ucapkan terima kasih pertama kepada semua yang terlibat. Ada orang pesan pada saya, tahun lepas saya terlepas. Mereka yang terlibat saya tak sebut. Jadi tahun ini saya catatkan semua mereka yang terbabit. Pertama kepada Perlis Center of Wisdom yang bersama-sama dengan Jabatan Mufti sejak daripada awal untuk memastikan penganjuran ini. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat sekalian, dia sebenarnya susah nak buat program ni. Dia ambil masa banyak bulan. Kerajaan ni dia ada peraturan dia. Khemah ni tuan-tuan tengok ni, minta maaf lah saya cakap lebih sikit ni, tapi nak cerita khemah ni, nak buat khemah ni macam mudah lah. Panggilkan satu syarikat pasang khemah. Tapi nak boleh pasang khemah ni, dia tak boleh bagi macam tu je. Nak kena buka tender. Kena ada lembaga tender, kena ada panel tender. Jawatan kuasa yang memilih. Kena ada company, berapa company masuk. Banyak urusan dia. Duit tak boleh belanja macam tu saja. Nanti akan jadi masalah. So, berbulan-bulan urusan macam tu saja. Jadi, urusan-urusan ini, nak cari, nak panggil penceramah. Tuan-tuan tengok, ada berapa puluh penceramah? 40 penceramah. Lebih, 48. Nak pastikan boleh hadir, siapa yang hadir, tiket kapal terbang dia. Tahun ni kita ada penceramah yang terkenal macam di samping Dr. Zaitun tadi, Dr. Khalid Basalamah. Nak pastikan dia boleh hadir, tim dia hadir, bagaimana mereka nak hadir. Dan ini urusan yang tidak mudah. Karena Jabatan Mufti ada lagi. Ini dengan bantuan Maib jugalah. Maib dia masya-Allah, alhamdulillah dengan berkat kurniaan Allah ada rezeki yang lebih. Demikian juga konferen-konferen yang besar. Dia bukan satu yang mudah. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Masjid Alwi. Dia kata tahun lepas Datuk tak sebut kami, kecil hati. Masjid Alwi ni tuan-tuan. Tuan-tuan mesti kan sagi Masjid Alwi tak ada ayak pula dah. Tuan-tuan pergi tengok belakang tu, besar tu tiap apa tangki ayak hak baru tu. Cuma baru ni tak ada, sekejap tu bukan ayak tak ada. Ni untuk orang Indonesia, air. Bukan air tak ada. Tetapi pam dia tu masalah sikit. Bila air tak ada, perlulah semua ahli jentang kuasa ni ke sana sini nak memastikan air itu bergerak. Tok imam kita Ustaz Ismail di samping dia imam, dia juga pemasang kepala paip ayam. Jadi macam itulah, demikian semua yang mereka yang terlibat di dalam urusan ini. Pihak SUK juga yang telah sebelum SUK apa yang telah membantu, saya kena sebut minta maaf. Exco Agama yang telah mempromosikan mesyuarat perkampungan sunnah dengan dan memastikan jentera kerajaan terlibat di dalam pengurusan perkampungan sunnah. Ramai orang mungkin tak perasan Exco kita ni dan tahun lepas dah tengoklah, tapi sangat berperanan membantu perkampungan sunnah. Okey, pihak JAIB, pihak RTM, ATM tahun ni kerja lebih sikit kerana ada live, PM datang. Dan kemudian sebahagian penyiaran JAKIM juga, Pejabat Perdana Menteri, JKR, MPK, PDRM, JKSM, Negeri Perlis, KPD, NKK, BPEN, RELA, JKN, APM. Saya sebut semua ni. Kalau tak, insyaAllah mudah-mudahan tak terlepas. Bomba, Regimen Wataniah 504, KPJ, Kolej Komuniti, Sekolah Agama, KUIPS ada, UMAM dan lain-lain. Tapi atas daripada tu semua, di samping semua hak kita terima kasih, untuk dah dirakam ni, kita berterima kasih benar dan besar kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang sudi memperuntukkan masa hadir ke perkampungan sunnah ni. Buat kali pertama, Perdana Menteri hadir. Bukan untuk merasmi ataupun membuat perasmian penutup, tapi menyampaikan sesi ucapan seperti mana pemidatu-pemidatu yang lain. Dan kita ucapkan terima kasih. Demikian juga kepada semua yang sumbang lah. Saya yang sumbang ni ramailah. MKM ada, Syukran Travel ada daripada Singapura, IKAH, Pertubuhan Kebajikan Al-Ansar, The Nor, Promedia Tajdid, Suara Sunnah, Perkim. Perkim, retensi di depan, Puspanita dan semua yang terlibat. Dan individu, syarikat, semua yang mari hantar aiskrim beribu-ribu, macam-macam yang hantar nasi, yang hantar makan. Tahun ni kita tak ada masakan panas, tapi ramai orang menghantar makan. Alhamdulillah. Beribu-ribu makanan, saya ingat. Tak tahulah Ustaz Ahmad lah dia yang tolong kira. Saya ingat dalam sepanjang 3 hari ni berapa puluh ribu bungkui pun tak tahulah yang telah dihantar berbagai pihak yang membolehkan semua makan di sini. Terima kasih banyak kepada semua. Minta maaf jika ada yang terlepas. Tahun depan insyaAllah datang lagi. Boleh tak? Saya tahu malam ni sebahagian dah balik. Ada yang sampai besok nak kerja. Tapi mereka dengar mesej kita ini, jadikanlah Perlis ini adalah rumah anda yang kedua ataupun yang pertama. Bila-bila nak bercuti, ingatlah mailah Perlis. Bila-bila teringat nak buat kenduri kenara ke, datanglah buat di Perlis. Bila-bila ingat nak rehat dengan family, datanglah Perlis. Sekurang-kurangnya majlis ilmu setiap bulan ada. Kuliah pengajian setiap malam ada. Perkampungan sunnah setahun sekali ada. Jom berpuasa di Perlis sebulan, setahun sebulan ada. Convention sunnah setahun sekali ada. Datanglah ke negeri ini. Dan kami sentiasa mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih banyak. Dan akhirnya sekali lagi patik menjunjung kasih kepada duli-duli tuanku. Saya nak cerita sikit. Tuan-tuan semalam rasa ramai masa kuliah kemarin kan. Rasa panas. Semayang sampai pi ke jalan raya. Tapi duli yang tak amat mulia Raja Muda pagi tadi masa saya menghadap. Dan duli yang tak amat mulia Raja Puan Muda dah berbincang dah malam tadi macam mana nak atasi masalah ni. Untuk tahun depan, tuan-tuan bayangkan. Dah tanya dah saya macam mana ni tahun depan nak buat. Tuanku dah fikir dah nak bina kat depan tu ke. Ada ramai orang cadang supaya buat macam-macam. Saya kata kalau duit banyak saya buat KLCC depan ni. Tapi tuanku dah fikir dah nak buat kat mana. Raja, tuanku Raja Puan Muda panggil saya dengan Ustaz Nazim supaya tengok plan daripada atas. Macam mana ni perkampungan sunnah ni nak selesai masalah ni. Demikianlah keprihatinya duli-duli tuanku. Saya bukan mengampu. Tapi ini adalah realiti setiap tahun tuanku akan fikir masalah ni. Dan panggil kami, saya dan Ustaz Nazim khususnya, macam mana nak atasi masalah. Sebelum perkampungan sunnah datang, tuanku akan tanya, perkampungan sunnah tahun ni macam mana? Orang mari macam mana? Keadaan macam mana? Dan ini adalah motivasi besar. Tadi kalau Dr. Zaitun kata, ini adalah pemerintah yang mengambil berat tentang hal ini. Saya bukan cakap sebab saya mufti, kemudian saya cakap cerita-cerita nak bagi orang tersedap hati. Tak. Ini cerita betul. Tadi saya pergi menghadap tuanku pun, sejam lebih memang bincang macam mana nak atasi. Ini baru perkampungan sunnah belum tamat lagi. Tuanku dah titah buat plan atasi masalah tuan-tuan yang sempit di perkampungan sunnah bagi tahun depan insyaAllah. Tuan-tuan balik tolong doa supaya kami ada plan yang dapat menyelesaikan masalah kawasan yang tidak mencukupi ini. Bukan kawasan ini sempit tapi kehadiran yang bertambah ramai insyaAllah. Terima kasih banyak. Menjunjung kasih kepada duli-duli tuanku. Terima kasih kepada kerajaan negeri yang amat berhormat. Semua esko yang bagi support. Mereka memang support. Dan semua agensi kerajaan di dalam negeri Perlis ni tanpa kecuali. NGO, rakyat negeri Perlis. Semua yang terlibat harta perniagaan, hotel, yang ada homestay. Semuanya kami ucapkan terima kasih. Kerana anda langsung dan tidak langsung telah membantu menjayakan perkampungan sunnah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan alu-aluan yang telah disampaikan oleh Sahibus Samaha, Profesor Dato' Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Majlis pada malam ini diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Tuan Muhammad Syukri bin Ramli, Menteri Besar Perlis untuk menyampaikan ucapan. Yang Amat Berhormat, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perlis, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Menghadap duli yang teramat mulia Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra, Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, dan menghadap duli yang teramat mulia Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akasha Halil. Ampun Tuanku, patik mewakili Kerajaan Negeri Perlis dengan penuh hormat dan takzimnya merafak sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan duli-duli Tuanku berangkat ke majlis perasmian penutupan program perkampungan sunnah siri ke-9 pada malam ini. Sesungguhnya keberangkatan duli-duli tuanku ke majlis ini amatlah besar maknanya kepada kerajaan negeri serta seluruh rakyat negeri Perlis. Ampun tuanku. Patik pohon ampuni limpah perkenan duli-duli tuanku untuk patik meneruskan ucapan pada malam ini. Ampun tuanku. Yang berhormat Tuan Rosli bin Izan, Speaker Dewan Undangan Negeri Perlis dan yang berbahagia isteri, Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perlis serta pasangan, ahli-ahli yang berhormat serta pasangan, Sahibu Samaha Profesor Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis dan yang berbahagia Datin, yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, para pegawai, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan rahmat kepada kita sehingga terlaksana program perkampungan sunnah yang sudah sampai siri ke-9 pada tahun 2024 ini. Tahniah diucapkan kepada Jabatan Mufti Negeri Perlis, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIP, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, JAIP, jabatan-jabatan dalam kerajaan negeri dan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Hadirin sekalian, tahun demi tahun sepanjang program perkampungan sunnah ini diadakan, pelbagai tema telah diangkat kepada masyarakat demi mendidik dan memberikan kefahaman agama yang sebenar berpandukan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Pada tahun ini, tema yang diangkat ialah jihad memertabatkan dakwah, mempertahankan ummah. Adalah amat tepat bagi memberikan makna yang sebenar tentang jihad dan pada masa yang sama menggerakkan agenda dakwah dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman jihad itu perlu dinilai dengan lebih meluas tanpa melupakan antara salah satu maknanya ialah iaitu berperang dengan musuh. Saya yakin perbahasan berkenaan dengan jihad ini telah disampaikan secara terperinci oleh para ilmuwan yang hadir di program perkampungan sunnah pada kali ini. Hadirin hadirat sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang bermaksud, dan jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya kami akan membuka kepada mereka keberkatan-keberkatan daripada langit dan bumi. Dalam menjayakan maksud jihad yang lebih luas ini, maka kerajaan negeri Perlis telah mengambil inisiatif untuk dengan menganjurkan kempen Jom Solat atau dalam bahasa Arabnya Hayya 'alas Solah. Kempen ini diharapkan mampu memberikan kesedaran kepada masyarakat negeri ini untuk sama-sama mengambil berat dan menunaikan ibadah solat. Kita percaya bahawa apabila rakyat negeri ini mengambil berat tentang ibadah solat, maka keredaan Allah itu akan diperolehi oleh kita semua dan hidup kita akan sentiasa diberkati. Usaha kerajaan ini juga adalah dengan berpandukan arahan Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang termaktub dalam surah Al-Hajj ayat 41 yang bermaksud, iaitu mereka, yakni umat Islam, yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka akan mendirikan sembahyang serta memberikan zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan kemungkaran, dan bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Hadirin hadirat sekalian, mengakhiri ucapan, sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada semua pihak yang membantu secara langsung dan tidak langsung bagi menjayakan perkampungan sunnah siri ke-9 pada kali ini. Semoga segala penat lelah dan keringat diberikan pahala dan ganjaran sebaiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada tetamu yang datang dari dalam dan luar Malaysia, terima kasih kerana menjadikan negeri Perlis destinasi pelancongan ilmu dan semoga Allah berkati urusan kehidupan kita semua. Ampun tuanku. Demikianlah sembah ucapan patik. Patik sekali lagi merapat sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan duli-duli tuanku berangkat ke majlis perasmian penutup program perkampungan sunnah siri ke-9 pada malam ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung kasih tuanku. Ampun tuanku. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tuan Muhammad Syukri bin Ramli, Menteri Superlis di atas ucapan sebentar tadi. Ampun tuanku Yang Amat Berhormat, Yang Berhormat hadirin yang dimuliakan. Majlis Perasmian Penutup Program Perkampungan Sunnah Siri ke-9 2024 pada malam ini diteruskan dengan titah diraja. Sebelum saya meneruskan ucapan, boleh bangun Zat. Pohon bangun Zat. Betul lenguh kan. Eh? Oh, boleh apa stretching sikitlah kot. Ha? Betul samping. Takkan berdiri saja buat gerak-gerak sikitlah lenguh kan. Sejam setengah hari ni. Okey. Boleh duduk dah sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju, Serta Salam Maib, Menjunjung Syiar, Maju Ummah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia dan inayah jua, maka dapatlah kita bersama-sama pada malam yang sungguh indah, lagi berbahagia ini. Dan pertama sekali, saya ingin mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Terhormat, Bapak, serta semua yang sudi bersama. Hadirin sekalian, jihad bukanlah sesuatu yang merujuk kepada keganasan atau terorisme seperti mana yang digembar-gemburkan oleh sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab dan cuba menyebarkan Islamofobia. Pemahaman jihad yang kadangkala digambarkan dalam bentuk keganasan yang dilakukan oleh sesetengah pihak yang terpencil tidak mewakili maksud jihad sebenar yang difahami oleh majoriti umat Islam. Dalam Islam, kita diperintahkan untuk hidup secara harmoni dan aman damai sama manusia, tidak kira Muslim maupun bukan Muslim. Islam sentiasa memerintahkan kita menyantuni semua manusia tanpa mengira agama. Pada masa yang sama, Islam memerintahkan kita untuk menyediakan kekuatan sekiranya keamanan agama dan negara digugat oleh para musuh. Islam tidak membenarkan umatnya membiarkan diri mereka dibuli dan dizalimi. Adapun kewujudan segelintir mereka yang ekstrim dan menyalahgunakan istilah jihad untuk keganasan, maka sama sekali tidak diterima di sisi agama suci ini seperti mana yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Malangnya, dengan wujud sekelompok golongan yang ganas atau golongan yang diagendakan oleh pihak tertentu dengan menggunakan nama jihad, ia dijadikan sebagai alat untuk menuduh atau mengaitkan Islam dengan keganasan. Padahal jika dilihat jumlah mereka yang terkorban oleh kelompok tersebut amatlah kecil dibandingkan pembunuhan yang dilakukan kuasa-kuasa besar ke atas umat Islam di pelbagai tempat. Apa yang berlaku di Palestin adalah saksi hidup keganasan yang diperlakukan Zionis dan sekutunya. Ia amat menyayat hati dan meruntun jiwa seluruh masyarakat dunia. Warga Gaza dibunuh dengan kejam dan kediaman mereka serta negara mereka dihancurkan dengan cara yang tidak bersifat kemanusiaan. Hadirin sekalian, seperti mana kita semua maklum bahawa negeri Perlis ini berusaha memartabatkan sunnah. Satu hal yang mahu saya tegaskan bahawa sunnah yang hendak ditegakkan itu bukan sekadar perkara-perkara cabang seperti basmalah perlahan atau tidak berkunut subuh secara berterusan. Tetapi sunnah yang hendak kita tegakkan itu lebih komprehensif. Kita mahu akhlak sunnah, kesungguhan menuntut ilmu dan memajukan umat seperti yang diajarkan dalam sunnah. Kesungguhan membela umat seperti dalam sunnah. Kebersihan yang menurut sunnah. Kesantunan diri seperti dalam sunnah. Dan juga membentuk kekuatan seperti mana yang disuruh oleh sunnah. Hadirin sekalian, ucapan terima kasih dan juga tahniah saya ucapkan pada pihak penganjur, khususnya Syabu Samahah Mufti, organisasi dan individu-individu yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan program pada tahun ini. Program ini tidak akan berjaya tanpa kehadiran dan sokongan padu semua Muslimin dan Muslimat sekalian. Saya turut mengalu-alukan sumbang saran melalui Rustia agar perkampungan sunnah ini dapat dilestarikan di masa-masa yang akan datang. Saya doakan perjalanan anda pulang ke destinasi masing-masing dengan selamat dan dipelihara Allah SWT. Hadirin-hadirat sekalian, mengakhiri titah, saya dengan ini merasmikan majlis penutup perkampungan sunnah siri ke-9 pada malam ini. Semoga kita diberikan usia dan kesihatan untuk berjumpa lagi di program perkampungan sunnah siri ke-10 pada masa akan datang, insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menjunjung kasih Tuanku.